Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-61 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Innahu huwas samiul 'alim. Dan jika mereka itu memilih untuk berdamai, maka berdamailah serta tawakal 'alallah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang seputar peperangan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk bersedia-sedia di dalam perperang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dan semangat bagi umat Islam untuk tetap konsisten di dalam melakukan peperangan, tidak boleh melarikan diri. Begitu juga dengan berbagai praduga yang ditampilkan oleh orang-orang kafir pada saat mereka berhasil lari dari medan peperangan, semuanya ini bukanlah merupakan kebaikan bagi mereka, akan tetapi sebenarnya itu adalah salah satu keburukan bagi mereka yang pada satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala siap untuk menimpakan azab yang sebenar-benarnya kepada mereka pada saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kajian kita pada hari ini pembicaraan sudah beralih kepada perdamaian. Ini satu hal yang menarik karena di dalam keterangan ayat 61 ini Allah mengatakan jikalau mereka itu memilih untuk berdamai, fajnah laha, maka berdamailah. Satu catatan yang penting yang menarik untuk kita bahas di sini adalah bahwa ternyata di samping membicarakan ayat tentang perang, Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam itu adalah agama perdamaian. Ketika orang tidak mau berperang lagi, ketika ada musuh yang selama ini bermusuhan dengan kita dan undur diri, menarik diri untuk kemudian berdamai, maka disinilah Allah menggambarkan agama Islam ini sebagai agama perdamaian, sebagai agama kasih sayang, bukan agama yang melulu menampilkan peperangan, akan tetapi sebenarnya dari awal Islam mengajarkan perdamaian dan mengajarkan hidup kebersamaan, hidup bersama dengan umat-umat lainnya. Wa in janahu lisilmi, pada saat mereka ingin berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam keterangan ayat ini sudah sangat jelas bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang. Islam itu tidak mendahulukan kekerasan, Islam itu tidak mendahulukan kezaliman, Islam itu tidak pernah memandang yang namanya kezaliman dan kemaksiatan. Akan tetapi agama Islam adalah agama yang berusaha untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, maka ajaran-ajaran serta aturan yang telah Allah tetapkan bagi kehidupan di dunia ini adalah merupakan aturan yang sebenarnya bermanfaat untuk kepentingan tidak hanya manusia tetapi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, di dalam keterangan ayat ini satu pelajaran terpenting yang harus kita ambil adalah bahwa sebagai umat Islam yang harus kita tonjolkan adalah kebaikan, sebagai umat Islam yang harus kita tonjolkan adalah kebersamaan, dan sebagai umat Islam yang harus kita tonjolkan adalah keadilan dan usaha-usaha untuk memerangi yang namanya kemaksiatan dan juga kezaliman. Ada satu pertanyaan di sini kepada Ustaz Jenal Arifin. Satu hal yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdamai. Kita satu kasus Ustadz, pada saat sekarang ini Palestina dan Israel saling berseteru. Ketika dalam peperangan Israel selalu mengajukan perdamaian. Pertanyaan saya adalah apakah pada saat kita menganggap musuh mencoba untuk berdamai dengan karena kita menganggap mereka menyusun taktik dan strategi untuk kembali menyerang kita umat Islam secara khusus, apakah sikap seperti ini boleh diperbolehkan? Dalam artian seperti ini, apakah perdamaian itu adalah perintah secara menyeluruh, ataukah pada saat kita menganggap ini hanya sebuah taktik, kita tidak mau berdamai dan melanjutkan perseteruan dengan mereka. Silakan. Iya, kisah perdamaian yang begitu substansi dalam Al-Quran dan dalam sejarah Nabi Muhammad adalah perdamaian Hudaybiyah. Itu perdamaian yang sangat tidak diterima oleh para sahabat dan sangat tidak masuk akal kaum muslimin. Tetapi Nabi Muhammad menandatangani perdamaian itu. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Nabi, kamu ini Nabi, kok bisa begitu saja menerima perdamaian itu dan mau menyerah, menurunkan status dari Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah?" Dan Nabi Muhammad menyuruh apa yang dikatakan oleh kaum kafir yang bernegosiasi dengan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib, "Tulislah Ali bin Abi Thalib dengan nama Muhammad bin Abdullah, ganti dari Muhammad Rasulullah." Dan sahabat tidak senang dengan itu, sehingga Nabi Muhammad mengeluh dan istrinya yang Ummi Salamah menenteramkan jiwa Nabi Muhammad. "Wahai Nabi, mereka itu tidak mengetahui. Maafkanlah mereka." Nah, jadi di sini pelajaran yang berharga dalam ayat, dalam peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad, bahwa perdamaian itu terlihat konyol. Kita sudah mau menang, kemenangan ada di hadapan mata, kemudian kita semena-mena saja menerima perdamaian itu. Ini kan tindakan yang konyol dan bodoh menurut orang-orang yang berpikir sederhana. Tetapi bagi Nabi Muhammad ini bukanlah suatu hal yang konyol dan bodoh. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad meneruskan masuk dan terjadi pertempuran, ada umat Islam yang menyembunyikan keimanannya, dan boleh jadi umat Islam Madinah akan membunuh mereka. Dan ini merupakan suatu malapetaka di mana umat Islam membunuh umat Islam yang lain. Maka perjanjian Hudaybiyah pelajaran bagi kita bahwa perdamaian itu tetaplah baik. Walaupun mungkin orang melihat bagaimana Israel ini membuka kata-kata perdamaian, habis itu dia melanggar lagi, dibukanya dan melanggar lagi. Begitulah Nabi Muhammad SAW pernah berdamai dengan kaum Bani Israel di Madinah. Kemudian ada masanya ketika mereka pun secara spontanitas diusir dari Madinah. Jadi prinsipnya ketika ada orang berdamai, terimalah perdamaian itu. Kalau dia melanggar perdamaian, baru pada waktu itu terjadilah Fathu Mekah. Baru pada waktu itu terjadilah pengusiran kaum Israel dari kota Madinah. Jadi saya rasa tidak ada salahnya untuk menerima perdamaian, karena perdamaian itu menetapkan butir-butir kesepakatan. Bila hal itu dilanggar, maka hal itu membolehkan orang untuk menyerang orang yang melanggar perdamaian itu. Iya, artinya selama orang mau berdamai, maka kita sambut uluran perdamaian itu, Ustaz, ya. Iya. Iya, malah usah. Saya lihat sebenarnya masalah yang terjadi di Sumatera Utara dengan permasalahan protap. Iya. Ya, saya rasa kalau misalnya ada yang ingin berdamai, berdamailah. Karena walaupun itu menyakitkan hati sebagian orang karena terjadi pembunuhan, tetapi dalam Islam tetap saja solusinya tidak harus pembunuh harus dibunuh, tetapi juga ada alternatif yang lain, yaitu dengan uang diyah atau dengan memaafkan tanpa uang diyah. Al-Quran menyatakan alternatif itu banyak, dan disebutkan di akhir dari pernyataan itu, kalaulah kita bisa memaafkan, maka orang yang memaafkan itu lebih mulia daripada orang yang membalas. Jadi ini merupakan bagaimana Islam itu identik dengan salam dan perdamaian. Mungkin saya rasa banyak para pendengar yang tidak setuju kalau misalnya ada orang yang mau berdamai dengan protap ini. Tetapi saya rasa agama kita adalah agama yang mengajak kepada perdamaian dengan siapa dan apapun namanya. Iya, tapi mungkin dengan satu catatan bahwa ada hukum-hukum yang harus ditegakkan. Walaupun tanpa harus hukum ditegakkan, karena perdamaian yang paling maksimal itu memaafkan tanpa proses hukum lebih lanjut. Betul, tapi kan kalau, ada hukum negara di sini, Ustaz, yang harus ditegakkan. Bukan hanya sekedar hukum Islam saja, kan? Kalaupun begitu, Ustaz, kan kita juga melihat apa yang difirmankan Allah itu kan ya. Seperti al-qatlu bil-qatli kan itu hukum i'dam mesti ada juga di sana. Ya. Makanya Islam itu melihat sampai di mana kasus itu, meninjau kasus itu sampai mana sehingga terjadinya hukum i'dam tersebut. Hukum i'dam ini kan artinya kalau yang membunuh memang betul-betul sudah disengaja dan terencana itu jelas dalam hukum Islam tidak akan lepas dari itu semuanya kan begitu. Tapi boleh juga dimaafkan Ustaz Fajrul. Boleh juga dimaafkan. Selama si itulah ahli itulah perdamaian iya, tadi. Selama ahli faman keluarganya. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un bil ma'ruf tiba'un bi ihsan. Jadi disebutkan kalaulah kita bersaudara sebangsa dan setanah air, maka memaafkan itu lebih aula, lebih baik daripada kalau kita membunuh orang yang sudah memang terlanjur membunuh tadi. Iya. Itu sikap terbaik. Akan iya, tetapi sebenarnya terbaik. Ajaran agama juga memperbolehkan untuk menetapkan hukum al-qatlu bil-qatli, pembunuhan dengan kisah dan sebagainya. Ya, menarik Ustaz Fajrul. Ada satu pertanyaan di sini yang ingin saya ajukan ke Ustaz. Di sini Allah mengatakan bila ingin berdamai, berdamailah. Wa tawakkal 'alallah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan antara perdamaian dengan tawakal di sini Ustaz? Bisa di kaitkan. Ya, kalau kita mengkaji dari ayat yang kita bahas saat ini, kata-kata wa'in ini memang walaupun artinya jika, tapi ini karena Allah yang berfirman, ya, makanya kita harus condongkan hati kita itu kepada ke arah perdamaian. Oke. Satu-satu perintah ini, Ustaz. Satu perintah. Jadi di sini membunuh dan memaafkan itu lebih bagus kita memaafkan kan begitu. Iya. Dan abis itu tawakallah kepada Allah. Memang tidak mudah memberi maaf itu, tetapi prinsipnya kalau kita bertawakal kepada Allah itu lebih baik. Toh yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Kalaulah misalnya yang hidup ini kita bunuh, sudah terjadi dua pembunuhan. Tetapi kalau kita memaafkan, yakinlah. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang Mesir kalau ada yang dibunuh, maka orang Mesir itu akan membawa kain kafan. Dia telah menembak secara tidak sengaja orang yang dibunuh tadi, dia membawa kain kafan. Wahai saudaraku, kalaulah Anda juga harus mengeksekusi saudaramu ini, maka dua nyawa yang akan hilang. Ini kain kafan keluarga kami yang akan menyusul keluargamu. Tetapi kalau kamu menerima pemaafan dari kami, baik dalam bentuk uang diah ataupun tidak sama sekali, maka nyawa anak kami akan berada bersamamu. Apapun yang kamu minta, dia akan rela mengorbankannya. Jadi di sini disebutkan bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain ketika dia memaafkan tanpa uang dia kecuali tawakal kepada Allah. Ini pelajaran yang susah. Makanya disebutkan jangankan kita, sahabat pun marah dengan Nabi Muhammad. "Wahai Nabi, kenapa Anda menerima perdamaian ini?" katanya. Apalagi kita, kenapa kita menerima perdamaian protak? Kita mungkin tidak akan masuk akal dengan itu. Sebagaimana sahabat pun tidak akan masuk akal dengan perdamaian Nabi di Hudaybiyah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata selanjutnya, "Wa tawakkal 'ala Allah." Apa yang diperintahkan Allah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Oke, ini menarik. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal adalah kalau saya tangkap lebih bermakna kepada penyerahan diri secara maksimal kepada Allah. Tetapi pertanyaan saya Ustaz, yang dimaksud dengan tawakal di sini apakah hanya sekedar sebuah penyerahan diri ansikh ataukah di situ ada usaha-usaha maksimal yang harus dilakukan seperti protap tadi? Apakah hanya sekedar sebuah pemaafan saja ataukah ada penerapan atau penegakan hukum di dalam usaha-usaha untuk memaafkan ini? Silakan. Yeah. Saya rasa kalau untuk mengkaji ke depannya itu, semua itu akan termasuk. Dalam arti kata apa? Yang namanya orang tawakal bukan hanya berpasrah diri saja. Yeah. Yang orang bertawakal bukan saja harus berusaha memikirkan dengan kiat apa yang dibangun rencananya berdasarkan pikirannya sendiri. Yeah. Karena kemampuan seorang itu terbatas, kan begitu. Maka ketika Allah berfirman wa tawakkal 'alallah, kita harus betul-betul mempasrahkan itu apa yang terjadi, yang terbaik itu, itulah arti tawakal Allah tersebut. Artinya tawakal itu penyerahan diri setelah berusaha keras ini Ustaz ya. Walaupun kita tidak tahu akan kejadian ke depan. Artinya ada usaha maksimal yang dilakukan, ada persiapan-persiapan, ada penegakan hukum yang harus dilakukan, baru kemudian pelaksanaan tawakal itu baru murni dan maksimal untuk dilakukan. Kalau saya melihat lain, bukan maksimal di sana tadi, tapi maksimalnya itu bagaimana kita pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, diskusi yang dilakukan pada hari ini semoga memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya di dalam agama perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah untuk berusaha menampilkan kebaikan yang maksimal di dalam kehidupan ini. Berusaha mendapatkan hasil yang terbaik itu adalah salah satu tujuan dan misi hidup seorang muslim. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hidup kita lebih bergairah dan bersemangat. Mari lakukan yang terbaik, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro kan ada yang baik protap ini.